إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله إن شاء الله تعالى kita masuk pada bab yang baru pada kajian sore hari ini, kitab Al-Adabul Mufrad, adab bagi person-person, perorangan. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab At-Taskin, bab anjuran memberi kemudahan, memberikan ketenangan. Anjuran memberikan ketenangan, ketenteraman. Beliau rahimahullah mengatakan, haddatsana Adam, telah menceritakan kepada kami Adam, Al-Imam Adam Ibnu Abi Iyas rahimahullah, guru Al-Imam Al-Bukhari. Qala, beliau berkata, haddatsana Syu'bah, Syu'bah Ibnu Al-Hajjaj, an Abi Tayyah, dari Abu Tayyah, qala, beliau berkata, sami'tu Anas Ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala, aku mendengar Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qala an-nabiyyu alaihi salatu wasalam, Nabi alaihi salatu wasalam beliau bersabda, yassiru wa la tu'assiru, berilah kemudahan dan jangan mempersulit. Sakinu wala tunaffiru, berilah ketenangan, ketenteraman. Jangan membuat mereka lari, jangan membuat orang lari. Hadis ini sahih, dan hadis ini dikeluarkan juga oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah. Pada hadis ini Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, yassiru wa la tu'assiru, berilah kemudahan, jangan mempersulit. Maka barakallahu fikum, di sini ada anjuran untuk memberikan kemudahan dan ada larangan mempersulit. Maka apabila orang memberikan kemudahan, berarti dia tidak mempersulit. Dan sebaliknya, kalau orang telah mempersulit, berarti dia tidak memberikan kemudahan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah. Pada ucapan Nabi, yassiru wa la tu'assiru, di sini ada faedah al-amru bit-taisir, perintah untuk memberikan kemudahan wan nahyu anit tanfir atau wan nahyu anit taksir, dan larangan untuk mempersulit. Barakallahu fikum. Maka ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, memberikan kemudahan itu terkhusus kepada orang yang qoruba islamuhu, yang keislamannya ini masih baru atau baru ngaji ke jalan yang benar, ke manhaj yang benar. Maka ketika seseorang mendakwahi atau memberikan masukan, barakallahu fikum, itu hendaknya memberi kemudahan, tidak mempersulit. Barakallahu fikum. Dikarenakan ketika seorang memberikan kemudahan, tidak mempersulit, maka hal itu mudah diterima. Ya. Barakallahu fikum. Demikian pula Nabi menyatakan wasakkinu wala tunaffiru. Dan hendaknya kalian memberikan ketenteraman, ketenangan, jangan membuat lari orang-orang. Ketika Nabi menyatakan yassiru, permudahlah, yakni supaya mereka itu tetap semangat, tetap menjalankan ya apa yang menjadi kewajiban mereka. Ketika mereka baru-baru masuk Islam atau baru-baru ngaji, tidak kemudian dibebankan dengan beban yang berat. Tidak kemudian disampaikan hal-hal yang ternyata belum sampai kepada mereka. Baru ngaji langsung didakwai, dilarang ini, dilarang itu, jangan begini, jangan begitu. Namun permudah. Berilah sesuatu nasihat atau masukan yang bisa membuat mereka semangat. Barakallahu fikum. Para ulama menyebutkan ketika orang itu sudah mulai menjalani kebaikan, mulai mengenal kebaikan, maka yang disampaikan adalah tabsyir, kabar gembira. Disampaikan kepadanya balasan-balasan atas amalan kebaikan. Ya, keutamaan sholat, ya, keutamaan puasa, keutamaan beramal soleh, begitu. Sebaliknya, orang yang kemudian dia meremehkan ketaatan sehingga dia sering berbuat dosa, kata para ulama, dinasihati dengan tahwif, ya, menakut-nakuti akan ancaman neraka. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, ketika seseorang baru ngaji, ya, diberi penjelasan tentang keutamaan Islam, keutamaan iman, keutamaan ilmu, maka ketika ilmu sudah dia cintai, maka akan mudah dia untuk kemudian melepaskan maksiat yang selama itu dia melakukannya. Sebagaimana Islam datang, barakallahu fikum, dengan tauhid, Nabi mengajarkan hak-hak Allah sedikit demi sedikit. Tidak langsung melarang haramnya khamr, ya, haramnya perjudian, tidak demikian, tapi dari tauhid. Ketika tauhid sudah menancap dan itu adalah fondasi segala amal, maka ketika dia sudah mengenal Allah, maka perkara-perkara yang ringan seperti maksiat-maksiat yang ada akan tersingkirkan. Ya, demikian para sahabat. Akhirnya mereka barakallahu fikum, ya, mereka menyesali dari apa yang mereka telah perbuat. Dikarenakan tauhid sudah menancap di hati mereka. Sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu, seandainya dakwah Nabi itu dimulai dengan haramnya ini dan itu, niscaya mereka akan lari. Barakallahu fikum. Tetapi langsung pada intinya, ya, amal kebaikan seperti ini keutamaannya. Barakallahu fikum. Jangan langsung menyinggung pada perkara yang sensitif. Ini bagi mereka-mereka yang keislamannya baru atau baru ngaji. Biarkan mereka bertanya. Biarkan mereka menilai. Sehingga akhirnya ketika mencari tahu, baru disitulah kita pelan-pelan, ya, perlahan demi perlahan memberitahu. Berbeda halnya dengan yang sudah lama ngaji, ya, tetapi masih kesana kemari, dan kita tahu karakternya, ya, tidak baperan, ya, maka tidak mengapa, ya, kita tegas dalam rangka untuk menyelamatkannya. Dikarenakan nanti seorang hamba di dunia, pertemanan mereka tatkala di akhirat akan ditanya. Ya, jangan sampai si A kemudian menuntut si B dikarenakan di saat di dunia tidak pernah nahi mungkar terhadap saudaranya sendiri yang telah berbuat mungkar. Si A salah jalan, tapi si B tahu, tapi diam saja. Nanti di akhirat, ya, si A ini akan menuntut di hadapan Allah, kenapa engkau tidak memberitahu aku? Akhirnya, kalau ternyata, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meridhoi pertemanan mereka, mereka berdua saling bermusuhan. Yang namanya saling bermusuhan itu bukan di surga. Ketika sudah masuk dalam surga, sebelum di surga, setelah melewati jembatan Shirath, itu ada kontoroh. Sebelum masuk pintu surga, semua orang-orang kaum muslimin yang tinggal selangkah lagi masuk pintu surga, itu diantara mereka diselesaikan oleh Allah kedengkian yang satu dengan yang lainnya, sehingga mereka ridho akhirnya masuk ke dalam surga. Tidak ada pertengkaran. Tetapi kalau pertemanannya dibangun di atas dunia semata, tidak ada saling menasihati barakallahu fikum, maka nanti akan dituntut pada hari kiamat. Oh, yeah. Oleh karena itu, sebutkan dalam surat Al-Asr yang kita semua sudah hafal insyaallah, ya. Di antara ciri manusia yang tidak merugi, watawasau bil haq watawasau bis sabr. Mereka saling berwasiat, tawasi, saling menasihati supaya menetapi kebenaran dan supaya menetapi kesabaran. Tidak hanya berilmu, beramal untuk dirinya sendiri, tetapi saling menasihati. Barakallahu fikum. Maka kita memberi semangat kepada teman-teman kita yang sudah lama ngaji, ya, memberikan semangat, membangunkan semangat mereka lagi. Barakallahu fikum. Tentunya dengan cara yang hikmah. Tayyib. Kemudian Nabi menyatakan, sakinu wala tunafiru. Berilah ketenangan, ketenteraman, jangan membuat lari. Barakallahu fikum. Di sini ada faedah an-nahyu anit tanfir, larangan membuat orang lari. Membuat orang lari dari dakwah, menjauh. Barakallahu fikum. Ini larangan yang dimaksud adalah ketika seseorang melakukan sebab-sebab yang tidak sesuai dengan syariat. Tetapi kalau sudah pas sesuai syariat, tapi dia lari, tidak terima, ini beda lagi. Itu hidayah di tangan Allah. Bukan berarti yang namanya dakwah itu jangan sampai, ya, menegur atau menyinggung sama sekali kesalahan mereka. Bukan begitu. Tetapi sabda Nabi, wala tunafiru, jangan kalian membuat orang lain lari, maksudnya itu dengan cara yang salah atau dengan kondisi yang tidak tepat. Ketika amar ma'ruf nahi mungkar, kata para ulama, itu ada tiga hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, ketika orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar, dia berilmu. Apa yang dia dakwahkan atau apa yang dia larang, dia ilmui. Jangan sampai dia memerintahkan sesuatu yang haram atau melarang sesuatu yang boleh, ya, tetapi dia larang. Nah, ini kelewatan. Barakallahu fikum. Ada orang hobinya main bulu tangkis, langsung dilarang, ya, dicela, nggak sunnah itu, begini begini begini, yang sunnah itu memanah berkuda begini, ya, ya seharusnya menyampaikannya bukan begitu, ya, barakallahu fikum. Disampaikan bahwasanya olahraga apa saja selama tidak melanggar syar'i, entah itu pakaiannya, tidak ada unsur-unsur yang melanggar syariat, itu boleh. Tetapi ada yang lebih sunnah lagi. Jangan kemudian dilarang secara totalitas, dipaksa untuk ya melakukan yang sunnah dalam keadaan susah untuk didapat. Barakallahu fikum. Maka tidak seperti itu. Kemudian melihat kondisi orang yang hendak didakwahi. Kemudian melihat waktu dan keadaan orang yang hendak didakwahi. Ketika dia tidak mood, lagi banyak pikiran, didatangi, didakwahi, ya, ya tidak terima. Tabiat manusia, barakallahu fikum. Maka harus diperhatikan tiga hal. Pertama, mengilmui apa yang hendak dia sampaikan, entah itu amar ma'ruf atau nahi mungkar. Yang kedua, melihat kondisi yang hendak didakwahi. Yang ketiga, keadaannya, tepat atau tidak. Didakwahi di depan banyak orang, ya, kebanyakan tidak terima. Bahkan Imam Syafi'i sendiri pernah menyatakan, ya, bahwasanya beliau bisa jadi tidak menerima ketika beliau dinasihati di hadapan banyak orang. Yang bagus adalah 4 mata atau 8 mata kalau sama-sama pakai kacamata, ya. Barakallahu fikum. Ini. Jadi keadaannya seperti itu. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang bisa diambil, ta'lifu man qaruba islamuhum, anjuran untuk berlaku lemah lembut terhadap orang yang baru keislamannya atau baru ngaji. Barakallahu fikum. Faedah yang berikutnya, tarkut tasdid alaihim, anjuran untuk meninggalkan perbuatan kaku, kasar terhadap mereka-mereka yang baru masuk Islam atau baru ngaji. Barakallahu fikum. Kecuali mereka-mereka yang sudah lama, sebagaimana Nabi alaihissalatu wassalam, beliau pernah menegur salah satu sahabatnya dengan sebutan fattan. Fattan itu kalau dalam bahasa Arab itu tukang fitnah. Dengan sebutan yang Nabi saat itu marah. Ternyata ada salah seorang sahabat mengimami sholat isya membaca surat yang panjang. Entah itu An-Nisa atau Ali Imran atau Al-Anfal, panjang. Dalam keadaan makmumnya itu ada orang yang kesehariannya itu sibuk, diantaranya ketika malam tiba waktunya dia untuk mengairi ladangnya. Dikarenakan sholatnya lama, maka dia akhirnya memisahkan diri, sholat sendiri di belakang. Ketika ada yang mengetahui, dilaporkan kepada Nabi, dianggap orang ini munafik karena dia memisahkan diri untuk sholat sendirian. Ketika sampai kepada Nabi, bukannya Nabi memarahi sahabat yang ini, tapi memarahi imamnya. Ya fattan, sampai 3 kali. Tukang fitnah, tukang fitnah, tukang fitnah. Membuat orang lari. Kemudian Nabi menyampaikan, kalau orang mengimami itu lihat kondisi makmumnya. Makmum itu ada yang dulhajah, memiliki kebutuhan. Ada yang do'if, lemah, du'afa. ada yang kibar, ada yang sudah tua renta, ada yang sogir, ada yang masih anak-anak. Dilihat. Jangan kemudian yang penting panjang. Maka dilihat kondisinya. Barakallahu fikum. Kalau sekiranya mereka-mereka masih muda atau yang kokoh-kokoh, ya kuat berdiri lama, tidak apa-apa. Tetapi ketika ada yang nangis, rewel, ada yang sudah tua, kakek-kakek, nenek-nenek, maka barakallahu fikum ada anjuran untuk lebih mempersingkat. Bahkan Nabi pernah ketika beliau sholat, agak mempercepat sholatnya dikarenakan ada ya seorang anak yang menangis pada jamaah perempuan. Dikarenakan khawatir menyusahkan ibunya yang ikut sholat, maka Nabi mempercepat. Tapi tetap tumaknina. Ya, barakallahu fikum. Jadi seperti itu. Ya. Tidak kemudian, yang penting sunnah. Yang penting sesuai bimbingan Nabi, tetapi tidak melihat keadaan. Barakallahu fikum. Menghindarkan madorot bagi orang lain itu hukumnya wajib. Kalau menjalankan sunnah selama bukan kewajiban, itu masih sunnah. Maka menghilangkan madorot itu lebih didahulukan karena hukumnya wajib daripada yang sunnah. Wajib bertemu dengan sunnah, maka didahulukan yang wajib. Barakallahu fikum. Ini bisa kita terapkan pada keadaan sehari-hari. Barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian faedah yang berikutnya, fil hadis ma yajibu minat taisir fil umur warifku binnas. Pada hadis tersebut ada atau mengandung kewajiban untuk memberikan kemudahan pada segala perkara. Warifku binnas dan berlemah lembut kepada manusia. Ma'a tahbibil iman ilal qulub. Bersamaan dengan itu, ya, dengan menyematkan kepada manusia supaya iman itu mereka cintai pada hati-hati mereka. Barakallahu fikum. Kalau kita melihat sirah nabawiyah, ya, perjalanan Nabi, sikap beliau kepada para sahabat yang baru masuk Islam atau kepada musyrikin Quraisy yang baru masuk Islam, ya, seperti kepada Abu Sufyan, barakallahu fikum, ketika dia masih kafir, ya, radhiyallahu anhu. Ketika Fathu Makkah, Nabi menyatakan barang siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan, qada amina. Maka dia aman. Tidak kemudian dibunuh ketika Fathu Makkah. Akhirnya banyak yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan dalam keadaan beliau masih kafir waktu itu. Akhirnya dengan itu beliau merasa masih diorangkan. Ya, hatinya luluh. Akhirnya beliau masuk Islam. Dan masuk Islamnya ini ikhlas. Dan bukti keikhlasannya adalah keislamannya semakin lama semakin baik. Orang kalau tidak ikhlas semakin lama tidak baik. Barakallahu fikum. Itu diantara pengaruh keikhlasan. Barakallahu fikum. Dan Nabi juga memberikan ya ghanimah, harta rampasan perang kepada yang baru masuk Islam melebihi yang sudah lama-lama. Ternyata ada sebagian sahabat yang mengkritik Nabi. Ya, yang namanya manusia ya, tidak lepas dari kesalahan. Agak kecewa, kenapa kok yang baru-baru masuk Islam ini padahal sama-sama ikut perang, kok bagiannya lebih banyak? Sementara kita lebih sedikit padahal kita juga butuh untuk menafkahi keluarga dan anak-anak. Sampai kepada Nabi, maka Nabi akhirnya marah dengan menegur, apakah tidak cukup bagi kalian Allah dan Rasulnya, ya, yang mana kalian itu akan bersama dengan Allah dan Rasulnya pada hari kiamat. Akhirnya mereka ridho dan menyesali dengan apa yang mereka ya lakukan atau yang mereka sikapi atas pembagian Nabi. Barakallahu fikum. Dan ada faedah tarkut tasdid khaufan min antar firul qulub. Anjuran untuk meninggalkan sikap kaku dan kasar. Hal itu dikhawatirkan membuat hati-hati manusia itu berontak sehingga lari dari dakwah. La siyama fi man kana qaribal ahdi bil iman, terkhusus kepada mereka-mereka yang baru saja beriman atau baru saja mengenal keimanan yang baik. Barakallahu fikum. Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah. Itulah ya keindahan Islam yang tidak ada pada agama yang lainnya. Barakallahu fikum. Kalau agama yang lainnya ya Nasrani, agama Yahudi atau Majusi atau musyrik yang lainnya, barakallahu fikum, tidak seindah agama Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkan hadis yang barusan kita baca ini, menjadi orang yang mudah memberikan kemudahan orang lain dalam segala perkara dan memberikan ketenangan, ketenteraman mereka, tidak membuat mereka lari. Barakallahu fikum. Barang siapa yang seperti itu sikapnya, mudah memberikan kemudahan dan mudah memberikan ketenteraman, ketenangan, berarti orangnya memang sabar. Orangnya sabaran. Kalau tidak sabaran, dia memandang orang lain itu dengan kacamata dia. Ya, dia inginnya orang lain itu sempurna seperti dia, padahal dia sendiri tidak sempurna. Barakallahu fikum. Maka Islam memberikan ya pengarahan supaya yassiru, mempermudah. La tu'assiru, tidak mempersulit. Sakinu, atau dalam riwayat lain, basyiru, berilah kabar gembira, berilah ketenangan. La tunafiru, jangan membuat yang lainnya lari. Barakallahu fikum. Ada anak mengeluh misalkan, memang sudah sering menghafal Al-Quran, tetapi sesekali ya tidak semangat. Nego, bi, saya murojaahnya 1 juz saja ya. Biasanya kan setiap hari 6 juz. Oh ya wis, enggak apa-apa. Padahal kita sendiri 1 juz belum tentu, 1 surat juga belum tentu. Barakallahu fikum. Thayyib. Wallahu ta'ala bisawab, naktafi lahuna wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Tafadhalu wa hamidakumullah.